kukira obat. Ternyata luka terhebat. Makane leh ngombe obat ki aja akeh-akeh men gak overdosis. Loro to? Loro. Apa ora kelingan? Genggam tanganku. Jajal piye digenggam piye rasane? Ah. Surat tentang mantanmu. Ening saiki malah ninggal aku. Terus bong ngopo aku ngantani selama iki. Pelampiasan lah. Yen akhire aku milih bali ning mantanmu. lu. Piyo, loro. Loro Mas Hasan. Gol.